الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Bunda yang fana fana bila jelaskan tentang hada. Hada isyarat untuk dekat untuk yang tidak berakal. Kalau yang berakal pakai apa? Dan yang berakal. Apa? Gimana? Ulangi coba. Ada yang kurang. Mudzakkar. Masih ada yang kurang lagi. Mufrad. Nah, tunggal, mudzakkar, dekat, akil atau ghairu akil. Contoh yang akil ya, Afana, Rabbillah. Yang ghairu akil ya, Abu Nu'aym. Nah, jelaskan susunan daripada isim isyarah ini. Hadza tersusun dari apa saja ya, Afana? Ha dan za. Hanya ha apa namanya? Kalau sandi, fungsinya apa? Yang diajak bicara, ditanbihul muqatab alal musyar ilaih izalatan liqaflati. Untuk mentanbih, memberikan tanbih, peringatan kepada orang yang diajak bicara atas apa yang diisyaratkan untuk menghilangkan kelalaiannya. Sebelum ditunjukkan, ditanbih dulu. Diberikan. Jelaskan tentang zalika. Dari sana. Zalika isim isyarah untuk apa? Jauh, terus mufrad. Mudzakkar. Akil wa ghairu akil. Nah, contohnya yang akil Abu Ali. Nah, ghairu akil enggak ya. Nah, jelaskan tentang isim isyarah dzalika ini ya, Pak Abu Asyafi ya. Nah, za isim isyarah, lamnya lamul tadi untuk menunjukkan jauh, kafnya kaful kitab. Kaful kitab itu bisa ditasrif seperti tasrifan isim domir ya. Nah, jelaskan tentang ma isim istifham. Ma isim istifham li ghairil aqil. Contohnya, ma di situ kedudukan i'rabnya sebagai apa? Khabar. Mana mubtada'nya? Salam. Jelaskan tentang hamzah istifham. Enggak ya. Harfu syaratin. Harfu apa? Harfu huruf atau isim dia? Huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Huruf istifham. Huruf istifham ada berapa? Huruf istifham ada berapa? Kedua. Apa? Hamzah. Dan? Hamzah dan? Hal. Hamzah dan hal. Dua huruf ini jawabannya imma. Apa? Naam atau la. Contohnya? Ahada sahibun. Naam hada sahibun. Baik. Jelaskan tentang man. Ya, apa nak? Man. Ismu istifham. Lil'akil. Contohnya? Man hada. Nah. Hada tabibun. Baik. Apa yang dimaksud dengan isim? Atau isim ditinya dari sisi ta'rif wa tankir terbagi jadi berapa ya Afan Abu Luqman? Yaitu ma'rifat dan ma'rifat dulu apa nakirah dulu? Nah, an-nakirah wal ma'rifah. Kenapa nakirah didahulukan? Nah, al-aslu fil asma an-nakirah. Ma yan nakirah ya Abdillah? Syai'un ghairu muayyanin. Nah, sesuatu yang tidak tertentu. Tanda-tanda isim nakirah apa ya kan Abu Usman? Tandanya tanwin. Tidak ada alif lam. Ada berapa tanda ya? Dipastikan dulu, ha? Tanda isim nakirah. Apa? Nakirah lho. Nakirah. Alam yo tertentu ya. Muhtarom kan tuh. Enggak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain ya tertentu juga orang ini. Nakirah itu masih umum, tandanya apa? Tanwin. Ya. Setuju enggak? Tanwin, setuju enggak? Baik, indah ya kana? Apa Ishak? Apa? Kosong dari al Muhammadun berarti nakirah, enggak ada alif lamnya. Yang kedua, dua. Enggak ada alif lamnya. Yang kedua apa? Apa Nubila? Makna tidak tertentu. Makna tidak tertentu. Itu kan definisinya. Tandanya. Tanwin. Muhammadun ditanwin. Marifat. Alhamdulillah. Tanwin. Nekat ya. Muhammadun marifat ada tanwinnya kok. Apa Nuaim? Kemarin udah dijelaskan kok. Gak dicatat aja itu. Abu Nabila belum mendengarkan rekaman lagi kok. Oh gak ada? Kemarin ada rekaman. Baik. Duh. Pak Ari. Baru datang. Ya. Mubham. Baik. Indah ya kona. Pak Ali. Indah. Anu siapa? Siapa namanya? Lutfan. Lutfan. Lutfan. apa? Ahsanta qabulu ya an yasluha dukulu al bisa dimasuki alif lam pemakrifat, itu tandanya. Baitun bisa enggak? Bisa al baitu nakirah. Kalau Muhammadun enggak bisa, al Muhammadun enggak bisa. Huwa bisa masuki? Al huwa enggak ada. Isim-isim ma'rifat ya. Jadi tandanya nakirah tadi bisa dimasuki alif lam ke ma'rifat. Karena alif lam itu banyak. Alif lam ada alif lam ta'arik, ahdi dan jinsu. Ada dua. Baik. Kemudian isim-isim ma'rifat itu apa saja ya Afana? Apa Sofia? Dhamir. Yang kedua? Halam, 3, simisara, 4, isim mausul, 5, alif lam ta'rif, yang ke 6, bukan bisa, mudhaf. Kalau bisa itu berarti kan enggak mesti ya. Misalkan kitabun itu bisa mudhaf kepada isim ma'rifat tapi dia nakirah. Maka kalau ditanya bukan isim ma'rifat, bukan kata yang bisa diidhafahkan, tapi apa? Kata yang diidhafahkan kepada salah satu dari isim ma'rifat. Kitabun nakirah. Kitabu Muhammadin jadi ma'rifat. Kitabu hada, kitabul ladzi dan seterusnya. Kitabuhu. Baik. Kemudian tanwin itu dihilangkan ketika dimasuki apa? Alif lam ya. Baitun al-baitu. Enggak boleh al-baitun. Baik, huruf-huruf koma, huruf-huruf hijaiyah dari sisi masuk ataupun lebur dan tidaknya ketika dimasuki alif lam terbagi menjadi berapa ya Afana Balukman? Yaitu Al-Qamariyah itu apa? Apa artinya? Diucapkan jelas. Mana yang diartikan jelas mana? Diucapkan atas lam jelas itu ya maksudnya? Diucapkan sukun di atas lam. Nah, al sukun diucapkan di atas lam. Jadi al. Kalau syamsiah? Nah, kita tak akan jadja. Huruf-huruf kemari ada berapa ya? Kan apa? Asma? Apa saja? Hah? Kemari ya? Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa tadi? Komariyah. Komariyah. Fadlat. Apa saja? Alif. Alhamzah. Bukan alif. Kalau alif itu harus mat. Alhamzah. Alba. Aljin. Alha. Alko. Alain. Algo. Algoin. Algoin. Alfa. Alkof. Alkaf. Almin. Alwaw. Alha. Wa. Sudah? Ya. Nah, huruf-huruf samsiah ya, Fana? Samsiah ada 14. Boleh jawab? Atta, Atta, Adjal, Azal, Arra, Azzai, Asin, Asin, Asad, Abad, Atta, Abba, Alam, Anun. Nah. Baik, kita masuk pelajaran yang keempat. Ad-Darsu Rabi. Pelajaran yang keempat ini tentang beberapa huruf jar. Huruful jari disebutkan di sini ada 4, fi, ala, min dan ila. Huruful jarri tajurrul isman ladhi ba'da bil kasrati. Huruf-huruf jar itu mengejarkan isim yang setelahnya dengan kasroh. Ini tentunya yang sudah belajar nahwu, tanda jar itu tidak hanya kasroh. Al-kasroh itu menjadi tanda jar untuk berapa tempat ya akhwana, Aba Lukman? Tiga, satu. Mufrad gitu saja. Isim mufrad munsharif. Perlu keterangan munsharif, karena kalau baru munsharif nanti dengan fathah. Nah, isim mufrad munsharif. Yang kedua, jamak taksir munsharif. Yang ketiga, jamak muannas salim. Asim munsharif enggak? Enggak. Mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Nah, tanda jar yang selain kasroh apa ya, Pak Abdillah? Masih ingat? Ya dan fathah. Ya untuk apa saja? Ya untuk jemusanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul hamzah. Fathah untuk isim ghairu munsharif. Ini di sini hanya untuk karena untuk pemula ya. Langsung cuma dikatakan isim yang setelahnya dijar dengan kasroh. Nah. Contohnya dan dibaca indah ya karena Ba Usman. Ah, mana? Contohnya itu loh bawahnya. Artinya? Muhammad di dalam rumah. Bedanya sama Muhammadun fi baitin apa? Ayo, artinya apa? Muhammadun fi baitin artinya apa? Artinya? Oh. Yang khusus yang mana? Yang tertentu yang mana? Nah, berarti ngartikannya bukan Muhammad di dalam rumah. Apa? Muhammad di dalam rumah itu. Nah, kalau ada lim lamnya tambahi. Muhammad di dalam rumah itu. Nah, alif lam ma'rifah. Kalau Muhammadun fi baitin, Muhammad di dalam rumah. Nah, ba'da ya khana. Nah, terus. Tarjim. Nah. Sekarang yang ala di atas. Iqra. Kalamu alam tadi. Karena itu di atas misalnya itu. Nah. Terus min ala dan bidang itu dengan masuk itu telah keluar dari kelas itu. Nah, terus Fatimah itu minah binti Fatimah dari India. Nah, ada pelaku di Muhammad posisi dari Muhammad. Baik, sekarang huruf jar ilah. Dahabat tahun ibu ilal mirhadi. pelajar itu telah pergi ke Luke. Itu. Ke Luke itu. Makro. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Yasirun fil ghurfati. Yasirun fil ghurfati. Aminatu fil madbahi. Aminatu fil madbahi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. At-tiflu 'alas sariri. At-tiflu 'alas sariri. At-talibu 'alal kursiyyi. At-talibu 'alal kursiyyi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kharajal mudarrisu minal fasli. Fatimatu minal hindi. Fatimatu minal hindi. Hadzal qalamu min Muhammadin. Hadzal qalamu min Muhammadin. Dhaba Khalidun ilal ma'hadi. Dhaba Khalidun ilal ma'hadi. Dhaba Aliun ilal mudiri. Dhaba Aliun ilal mudiri. Dhaba at-talibu ilal mirhadi. Baik, kita berpindah kepada isim istifham yang lainnya, yaitu aina. Aina adalah ismun istifham, ismu istifhamin anil makan. Kata tanya untuk tempat, artinya di mana. Ikra ya Hana. Aina Muhammadun. Muhammadun fil ghurfati. Tadim. Muhammad di mana? Muhammad di dalam kamar itu. Nah, ba'da. Aina Muhammadun. Naqra. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Aina Fatimatu? Aina Fatimatu? Fatimatu fil matbahi. Fatimatu fil matbahi. Contoh yang lain, Abu Abdullah. Aina. Aina. Aina masjidun. Masjidun. Antum tanya apa? Nah, kalau alif lam. Nah, kalau umat umum di mana masjid? Masjid di sana. Di mana masjid itu? Ah. Masjid itu di sana. Baik. Berikutnya madza? Sama dengan mahadza li ghairil aqil. Ini kalau apa? Madza dijadikan satu kata istifham, ya. Karena yang sudah kita pelajari za ini bisa za apa? Yang masih ingat za apa ya, Pak Sofia? Sahih. Nah. Za apa ya, Besak? Mausulah. Zanya za mausulah bisa dengan syarat tidak dijadikan satu kata. Tapi di sini kita pelajari yang pertama di sini apa? Untuk awal di sini zanya adalah za istifham. Madza satu kata ini jadi satu isim istifham. Jadi tidak dipisah. Karena kalau dipisah namanya istifham, zanya mausulah. Sama dengan mahadza. Ya. Li ghairil aqil. Madza mahadza li ghairil aqil. Karena za itu banyak ya. Za di sini ada za. Kalau madza ini jadi satu kata isim istifham, kalau za ada lagi za mausulah, nanti za ada lagi za apa? Asmaul husna, ada za isim isyarah. Nah. Baik, ikra' ya khana Aba Usman, Farah. Mada alil maktabi. Al-Quranu alil maktabi. Apa yang di atas meja itu? Pena itu. Di atas meja itu ada pena itu. Berikutnya. Apa yang di atas tempat tidur itu? Di atas Nah, kemudian di sini ada Madan al-Maktabi, Muhammadun al-Maktabi. Disilang ya, salah. Kenapa salah apa Nabila? Karena Muhammadun akil. Nah, sedangkan Mada atau Mahada itu li gairil akil. Pelajaran berikutnya, al-alamul mu'annasu la yunawwanu. Nama wanita itu tidak boleh ditanwin. Nama wanita tidak boleh ditanwin. Termasuk isim apa namanya? Isim ghairu munsharif. Ya, isim yang ghairu munsharif. Nakro. Muhammadun. Aisyatu. Aisyatu. Ammarun. Ammarun. Aminatu. Aminatu. Yasirun. Yasirun. Maryam. Maryam. Aliyun. Aliyun. Fatimatu. Fatimatu. Itu tidak boleh ditambahin. Aisyatun, Aminatun, Maryamun, Fatimatun. Apabila apakah ada nama wanita yang ditanwin? Ada enggak? Abdullah. Ada enggak? Ada sepertinya. Apa? Namanya apa? Hindun. Kenapa dia ditanwin? Ajam? Justru kalau ajam enggak boleh ditanwin. Kenapa baru yang ditanwin? Kenapa Abdillah? Kenapa Basulaiman? Ahsanta. Karena tiga huruf. Tengahnya sukun. Nah, karena tiga huruf. Hindun, Da'dun. Nah, boleh ditanwin, boleh tidak. Ya, boleh Hindu, boleh Hindun. Baik. Kemudian di bawahnya pelajaran yang keempat terakhir, minal baiti aslu min al bait. Ya, min ketemu nun sukun ketemu alif lam maka diganti dengan fathah sukunnya. Jadi minal baiti. Khurikatin nunu bil fathati man'an lil tiqa'i sakinaini. Nun diberi harokat fathah karena untuk mencegah bertemunya dua sukun. Ya. Min sukun ketemu alif lam tidak bisa dibaca kan min, maka untuk mencegah agar tidak bertemu dua sukun maka di fathah jadi minal baiti. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai dari pelajaran yang keempat. Mas tadi lihat. Ada iskal mungkin? Nah. Nah. Manda. Karena za mausulah itu menjadi mausul kalau tidak diilghokan dengan ma dan man. Tidak. Kalau dia dijadikan satu isim, maka dia menjadi isim istifham. Mada untuk yang ghairu akil, manda untuk yang akil. Baik, nak kasih bihada, warahmatullahi wabarakatuh.